Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan membaca kitab Al-Qawaidu wal-Usulul Jami'ah karya Syekh Alamah Abdurrahman bin Nasir As'adi rahmatullah. Dan kita masih pada kaidah yang ke-9, Al-Qaidatu Tasi'atu, kaidah yang ke-9. Naam. Barakallahu fikum, yaitu tentang kaidah yang berisi al-urfu wal adatu yurji'u ilaihi fi kulli hukmin hakama bihi syari'u wa lam yahuddahu bihaddin. Uruf dan adat menjadi tempat rujukan, menjadi rujukan pada setiap perkara, pada setiap hukum yang syariat memberi suatu hukum namun tidak menentukan batasannya. Nah, barakallahu fikum. Qala mu'allif rahimahullah, wa min dhalika anna man wajada luqatatan lazimahu an yu'arifaha haulan kamila. Dan termasuk dari cabang kaidah ini yaitu bahwasanya siapapun yang mendapatkan barang temuan, lazimahu, maka dia mesti an yu'arifaha, mesti mengumumkannya, haulan kamilan bihasbil urf, selama 1 tahun sesuai dengan uruf, mengumumkannya sesuai dengan uruf adat. Thumma idza lam yajid sahibuha malakaha, kemudian jika tidak mendapatkan, lam yajid sahibuha, kemudian apabila sang pemiliknya tidak mendapatkan barang tersebut, yaitu apabila tidak ada yang datang mengakui barang tersebut, maka ia memilikinya. Maka orang yang menemukan tersebut memiliki apa yang ditemunya. Naam. Barakallahu fikum. Yaitu setelah menunggu masa 1 tahun, kemudian tidak ada yang mengaku, maka ia boleh memakai barang temuan tersebut. Namun di kemudian hari kalau datang orang yang mengaku dan memberikan kriteria persis seperti apa yang disebutkan dari barang yang hilang tersebut, maka dikembalikan meskipun lebih dari 1 tahun. Naam. Barakallahu fikum. Dan ulama membagi barang temuan menjadi 3. Yang pertama, barang temuan yang tidak perlu diambil atau tidak boleh diambil. Naam, karena barang tersebut yustagna an nafsi. Barang tersebut tidak butuh untuk diambil, diselamatkan, tidak butuh untuk diselamatkan. Artinya dia bisa selamat meskipun tanpa diambil. Naam, dan ini dicontohkan dengan onta. Naam, onta, apabila seorang mendapatkan onta, maka jangan diambil, karena onta itu dia kuat berhari-hari dan seterusnya, dan juga bisa kembali ke pemiliknya, ke kandangnya. Nah, maka tidak boleh diambil. Yang kedua, temuan yang dianggap remeh oleh manusia, yang tidak berharga, yang kalau orang itu jika kehilangan barang ini, maka tidak akan mencarinya. Nah, temuan ini boleh diambil dan tidak perlu diumumkan, boleh dimanfaatkan. Nah, seperti misalkan menemukan beberapa butir kurma atau bolpen atau yang semisalnya. 6. Barakallahu fikum. Yang orang itu jika kehilangan barang-barang tersebut, tidak mencarinya. Secara umum, secara kebiasaan tidak mencari barang tersebut. Nah, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda tentang kurma yang tidak dimakan oleh beliau. Namun tidak dimakannya bukan karena temuannya, namun karena khawatir barang tersebut dari sedekah. Nah, laulaan yakhsha'an takuna minas sadaqah la akaltuha. Jika aku tidak khawatir kurma tersebut dari barang sedekah, niscaya aku akan memakannya. Nah, artinya apa? Artinya yang semisal kurma apabila ditemukan boleh dimakan. Nah, namun beliau enggak memakan karena berkaitan dengan khawatir barang sedekah, menjaga diri, wara'. Demikian juga beliau pernah menegur cucu beliau ketika memakan kurma, dikatakan bah nam, terus disampaikan inna ala Muhammadin la tahilu lahu sadaqa la tahilu lahum sadaqa, sesungguhnya keluarga Muhammad itu tidak halal makan sedekah. Nam, karena kurma tersebut khawatirkan dari barang sedekah. Nam, bukan dilarang dari makan temuannya tersebut. Nah, syahidnya, barang-barang yang remeh bisa diambil dan dimanfaatkan. Yang ketiga, barang temuan yang berharga, yang apabila seorang itu kehilangan, ia akan mencari. Akan mencarinya. Nah, seperti uang puluhan ribu, atau mungkin ratusan, atau mungkin juga seperti hewan ternaknya, kambing dan yang semisalnya. Nah, apabila hilang, maka orang itu akan mencari dan diambil untuk menyelamatkan barang tersebut. Kenapa? Kalau tidak diambil, nanti bisa jadi malah rusak, malah hilang, malah jadi tidak termanfaatkan dan yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Maka diambil dan diumumkan. Diambil dan diumumkan, masa mengumumkannya berlangsung sampai 1 tahun. Bagaimana cara mengumumkannya? Nah, ini yang dalam pembahasan kita. Kembali kepada uruf, kebiasaan masyarakat. Nah, di satu tempat akan berbeda dengan tempat yang lainnya dalam mengumumkan. Di satu tempat mungkin mengumumkannya dengan menulis kertas. Barang siapa yang kehilangan uang, sejumlah uang, maka silakan mendatangi si fulan, ditempel di tempat menemukan uang. Di tempat yang lain cara mengumumkannya mungkin dengan menunggu adanya orang kumpul, seperti ketika ada walimahan. Nanti ada yang berdiri menyampaikan, barang siapa yang pada hari tanggal sekian kehilangan barang berupa tas yang berisi uang, maka silakan mendatangi fulan. Nah, atau yang di tempat lainnya mungkin dengan menulis di koran, atau dengan mengumumkannya lewat radio, atau yang semisalnya, yang setiap tempat memiliki kebiasaan yang berbeda. Nah, ini yang dimaksud dengan bihasbil urf. Diumumkan selama 1 tahun dan tidak mesti setiap hari, kata ulama. Bisa setiap pekan sampai selama 3 bulan, setelah itu setiap bulan, setelah itu 2 bulan sekali, terus sampai 1 tahun, tergantung dari adat yang ada. Setelah diumumkan sampai 1 tahun, ditunggu sampai 1 tahun pemiliknya tidak datang, maka barangnya bisa dimanfaatkan. Namun kalau kemudian datang, maka diberikan. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Dan mengumumkannya jangan rinci. Misalkan jumlah uangnya di situ ada 200 ribu, jangan disampaikan barang siapa yang kehilangan uang 200 ribu, uangnya 50 ribuan 4. Nah, nanti orang yang enggak kehilangan akan mengaku itu uang saya 200 ribu yang terdiri dari 50 ribuan 4. Namun diberitahukan secara garis besar. Maka barang siapa yang mengaku ditanya berapa nilai uangnya. Kalau dia bisa menyebutkan 200 ribu, apa rincian uang tersebut? Nah, demikian. Atau ada ciri lainnya apa? Misalkan di dompet berwarna coklat hitam, atau mungkin dalam kresek kantong dan seterusnya, yang menunjukkan kejujuran orang tersebut dengan menyebutkan ciri-ciri tadi. Nah, kalau bisa menyebutkan ciri-cirinya, maka barang tersebut diberikan. Nah, Syahidnya mengumumkannya sesuai dengan uruf, mengumumkannya sesuai dengan uruf kebiasaan masyarakat. Qala wa min furu'iha annal awqafa yurja'u fi masarifiha ila syurut ila syurutil waqifin allati la tukhalifu syar'a fa in juhila syartul muqifi ruji'a fi dhalika ila al-'adatil wal-'urfil khas. Di antara cabang kaidah ini yaitu bahwasanya wakaf-wakaf dikembalikan dalam penggunaannya kepada syarat orang yang wakaf, maksudnya memanfaatkan wakaf itu sesuai dengan syarat dari pewakaf. Syaratnya apa? Pewakaf ketika mewakafkan barang wakafnya. Alatilla tukhalifu syar'ah, yang syarat tersebut tidak menyelisihi syariat. Kalau menyelisihi syariat maka tidak boleh dilaksanakan. Nah, wakaf yang menyelisih syariat seperti seorang itu mewakafkan, saya wakafkan sebidang tanah ini untuk kuburan kaum muslimin yang nanti harus dibangun kubah, dibangun bangunan yang mewah seperti masjid dan seterusnya. Itu enggak boleh dilaksanakan karena wakaf yang menyelisih syariat, membangun bangunan di atas kuburan. Nah, fa'in khalifu syar'af allati la tukhalifu syar'ah, yang wakaf tersebut, syarat wakaf tersebut tidak menyelisih syariat. Fa in juhila syartul muqifi, kalau syaratnya tidak diketahui. Jika syaratnya tidak diketahui, artinya orang yang wakaf itu tidak menyebutkan syaratnya. Dia bangun, contohnya bangun sebidang, bangun rumah atau tempat tinggal atau beberapa petak tempat tinggal tanpa mengucapkan syarat khususnya, hanya dikatakan ini untuk wakaf. Nah, siapa nanti yang berhak memanfaatkan wakaf ini? Kalau fa'in juhila syartul muqifi, jika syarat pewakaf itu tidak diketahui, ruji'a fi dhalika ilal adati, maka kembali kepada adatnya, wal urfil khas, adat kebiasaan khusus dia. Nah, apa adat kebiasaan khususnya? Kita lihat orang ini ternyata kalau bangun rumah atau bangun bangunan yang untuk wakaf ternyata dipergunakan, diperuntukkan untuk penuntut ilmu. Karena itu dia bangun di dekat pondok, dibangun, beli sebidang tanah, dibangun rumah. Nanti siapa yang mau nempati di situ silakan tempati gratis untuk memanfaatkan wakafnya. Tempat lain juga dia begitu untuk penuntut ilmu. Nah, berarti di tempat baru yang dia membangun dan tanpa ucapan untuk apa bangunnya, artinya kebiasaannya kembali kepada kebiasaannya, yaitu kebiasaannya untuk penuntut ilmu, maka penggunaannya untuk penuntut ilmu. Karena kenapa? Kenapa? Karena kita mengetahui kebiasaan khusus dia di tempat lain. Nah, ilal adati wal urfil khas, kembalinya kepada kebiasaan khusus dia, orang yang wakaf. Fuma ila urfil am, kemudian dikembalikan kepada urf umum, yaitu ketika tidak diketahui urf khasnya. Fi sarfiha fi turuqiha, dalam menggunakan barang yang diwakafkan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Urf umum bisa, maka dilihat misalkan orang yang wakaf ini memang tidak diketahui urf khususnya apa, namun dia mewakafkan sebidang tanah atau bangunan tertentu, dan umumnya masyarakat situ kalau dekat mendapatkan wakaf dipergunakan untuk madrasah anak-anak TPA misalkan, atau untuk tempat tinggal anak yatim, atau untuk orang-orang jompo dan seterusnya, maka kembalikan kepada urfnya. Artinya apa? Artinya orang yang bangun itu ketika bangun di tempat tersebut dan tempat tersebut kebiasaannya urfnya kalau bangun itu untuk pendidikan atau untuk anak yatim, berarti dia sudah punya niat untuk ke situ. Nah, kepada urf umum itu, maka pergunakan kepada keumumannya. Kalau min dzalikal hukmu bil yad, termasuk juga diantaranya hukum dengan tangan, maksudnya pemilikan. Nah, siapa yang ada di, barang apa yang ada di tangannya berarti dia yang memiliki, itu urfnya. Wal mujarah, yaitu yang sedang berjalan padanya dengan tangan dan apa yang sedang dijalankan. Liman kana biyadihi ainun yatasarrafu fiha, bagi orang yang memiliki benda tertentu yang dia berbuat dengan benda tersebut, muddatan tawilatan, dalam masa yang lama, yuhkamu anaha lahu, maka dihukumi barang tersebut milik dia. Illa bibayinah, kecuali kalau ada bukti, tadulu ala khilafi dalik, yang menunjukkan tentang khilaf, perbedaan kenyataan, yaitu tentang barang itu bukan milik dia. Nah, barakallahu fikum, ini bisa terjadi, dicontohkan pada seorang misalkan selama bertahun-tahun memiliki kendaraan motor, kemudian datang orang lain mengaku kalau dia itu motor orang lain tadi. Katakan si A, contohnya si A memiliki motor, sudah sekian lama motor itu ada pada dia, memakai selama 5 atau 10 tahun. Kemudian tiba-tiba di suatu hari datang si B mengaku meminta motornya, sini motornya, saya ambil. Nah, itu ya. Milik siapa dihukumi motor ini? Kalau misalkan keduanya mengaku kalau barang tersebut milik dia, orang ini mengatakan milik dia, yang mengaku, yang menuntut juga, yang dituntut juga mengatakan enggak, ini milik saya. Maka kembali ke urufnya, ke urufnya, kebiasaannya, orang itu kalau memiliki barang, memakai barang, berarti itu milik dia. Apalagi sampai waktu yang lama, bertahun-tahun. Nah, maka dihukumi barang itu milik dia. Barakallahu fikum. Kecuali kalau ada bukti, yaitu bukti yang menunjukkan penuntut memiliki bukti kalau barang tersebut memang milik dia, ada BPKB-nya. Dan barang tersebut ketika itu mungkin dipinjamkan, kemudian dia menghilang tanpa ada berita, lalu kembali dari tempat hilangnya, perantauannya misalkan. Nah, barakallahu fikum. Maka ketika itu tuntutannya diterima, diberikan motor tersebut kepadanya. Qala wa min furu'iha, dan di antara cabang dari kaidah ini, aruju ilal ma'ruf fi nafaqati zaujat, kembali kepada perkara ma'ruf, dalam kembali kepada uruf, kebiasaan dalam memberi nafkah kepada para istri. Nah, kalau istrinya lebih daripada satu, misalkan ada yang di kampung, ada yang di kota, ada yang di tempat lainnya dan seterusnya. Nah, bagaimana memberikan nafkah di sini? Apakah harus sama semuanya sehari misalkan 50.000, sedangkan yang istri yang lainnya berada di kota besar yang di situ kebutuhannya lebih mahal misalkan. Nah, barakallahu fikum, maka kembali kepada urf dari masing-masing tempat tersebut. Yang istri pertama di tempat yang satu hari cukup 20.000, berikan 20.000. Istri kedua yang cukup dengan 40, berikan 40. Istri ketiga yang harus lebih dari itu, maka berikan lebih dari itu. Wal aqarib, dan juga kepada kerabat. Naam. Yaitu kerabat yang miskin, ya, kerabat-kerabat yang miskin. Naam, karena ketika seorang itu tidak mampu menghidupi dirinya, kewajibannya berpindah kepada kerabatnya. Kerabatnya wajib untuk menafkahinya. Naam, seberapa besar batasan nafkah kepada kerabat? Kembali kepada uruf. Kalau di suatu uruf tempat tertentu sudah cukup batasan minimal, bisa hidup untuk satu hari dengan sekian puluh ribu, maka berikan sekian puluh ribu kepada kerabat tersebut. Nah, wal mamalik, demikian juga budak-budak. Wal ujara, demikian juga ujara, para pekerja. Nah, para tukang sewa atau pekerja, ya. Nah, sebagai contoh, ada seorang yang membeli barang dari, katakan beli kayu dari tempat pangkalan kayu. 6. Kemudian kayu ini minta diantar oleh tukang antar yang tanpa melafatkan upahnya. Kayunya diantar, kemudian si pengantar ini, pekerja ini minta bayarannya. Berapa? Minta 100.000 misalkan. Dia enggak mau. Mahal. 6. Yang ngantar bilang, enggak, ini sudah kebiasaan kami demikian. Maka bagaimana memutuskannya kembali kepada uruf. Betulkah mengantar barang dari tempat pangkalan kayu sampai tempat yang dituju secara uruf, secara kebiasaan itu 100 ribu misalkan. Kalau benar maka diberikan. Kalau urufnya 50 ribu maka tidak perlu diberi 100 seperti yang ia minta. Beri 50 ribu sesuai dengan uruf. Berbeda kalau di awal sudah ada akad. Ada akad, ya saya bawa barangmu dengan 100 ribu dengan upah ongkos 100 ribu. Kemudian barang itu diantar, maka harus 100 ribu yang diberikan. Kenapa? Karena sudah ada perjanjian sebelumnya. Al-Muslim ala surutihim. Nah, kalau tidak ada perjanjian, maka kembali kepada uruf. Nah, kalau termasuk juga kalau mempekerjakan pekerja tertentu, namun di tempat yang berbeda. Satu pekan pertama mengerjakannya di Banyumas, kemudian setelah itu diajak ke Jakarta, sepekan berikutnya kerja di Jakarta. Maka tidak disamakan bayarannya. Yang sepekan pertama dengan bayaran upah keumuman yang di Banyumas, misalkan sehari 100 ribu. Yang ketika diajak ke Jakarta, upahnya upah yang keumuman di Jakarta, yaitu sehari sekitar 150 misalnya. Nah, kalau wa nahwihim, dan yang semisalnya, kama sarahallahu wa rasuluh biruju' ilal urfi fi mu'asyaratil zaujat. Nah, sebagaimana hal ini Allah jelaskan dengan gamblang, dan Allah dan Rasulnya telah menyebutkan dengan gamblang. Nah, dalam perkara rujuk kembali ke urf fi mu'asyaratil zaujat, dalam perkara mempergauli para istri. Nah, yaitu diantaranya firman Allah Ta'ala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nah, dan wajib bagi sang ayah untuk memberikan nafkah, rezeki dan pakaian dengan ma'ruf, sesuai dengan uruf. Nah, juga hadis yang pernah disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang Hind, istri Abu Sufyan. Khudhi mim malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Nah, ambillah harta suamimu meskipun tanpa sepengetahuan dengan ma'ruf, dengan uruf, yang harta tersebut mencukupimu dan mencukupi anak-anakmu. Nah, barakallahu fikum, sudah lewat tentang dalil tersebut pada awal kaidah ya, pernah disampaikan. Qala wal mu'asyaratu a'ammu min nafaqah, dan mu'asyarah mempergaului sang istri lebih umum daripada memberi nafkah. Nah, kalau nafkah berkaitan dengan kebutuhan pangan, kebutuhan hariannya. Kalau mu'asyarah lebih umum dari itu. Nah, qala fatashmalu jami'a ma yakunu baina zaujain, mencakup semua yang terjadi di antara dua pasangan suami istri. Min mu'asyaratil qawliyati wal fi'liyati, berupa hubungan yang bersifat ucapan ataupun perbuatan. Baina tarafain, di antara dua belah pihak. Wa an yata'ayyanu fi jami'iha ruju'u ilal urf, dan menjadi jelas semuanya itu kembali kepada urf. Mu'asyarahnya dinyatakan seorang itu berlaku baik dalam mempergaului sang istri kembali kepada uruf. Naam. Barakallahu fikum. Selagi urufnya tidak bertentangan dengan syariat ya. Ada tanbih dari para ulama, selagi uruf tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Seperti misalkan urufnya di adat-adat tempat tertentu, sang istri diberi baju baru atau minta diberikan baju baru, atau suami memberikan baju baru setiap tahun sekali misalkan. Nah, kemudian sang istri meminta baju baru tersebut, mesti meminta satu, maka itu urufnya demikian. Minta lebih dari itu, misalkan minta sampai 10, enggak sesuai dengan uruf, maka tuntutan itu tidak menunjukkan kepada mu'asyarah bil ma'ruf. Nah, atau sang istri meminta meskipun satu, namun harganya melampaui batas. Umumnya harganya baju itu cuma cukup dengan harga 200 atau 300 ribu, beli sampai dengan harga 5 juta misalkan atau 10 juta. Yang itu, yang seperti ini masuk dalam bab mubadhir, tabdhir ya. bab tadbir, maka tidak mengapa sang suami tidak memenuhi. Nah, kenapa? Karena bertentangan dengan uruf syariat. Syariat melarang dari berlaku boros, membelanjakan harta berlebihan. Qala wa min furu'iha, dan di antara cabang dari kaidah ini, ruju'ul mustahadhatu allati la tamyisalaha ila 'adatiha al-khassa. Termasuk dari cabang kaidah ini adalah rujuk mustahadhah, kembalinya mustahadhah kepada tamyiz, kepada dia itu bisa membedakan darah yang keluar dari kemaluannya, ila adatihal khosoh, enam, kepada afan, rujukul mustahadhah alatila tamyiz salaha, kembalinya wanita yang mustahadhah yang tidak bisa membedakan darahnya, ila adatihal khosoh, kepada kebiasaan adat dia secara khusus. Nah, barakallahu fikum. Wanita yang istihadhah, ketika dia bisa membedakan darahnya, ini darah istihadhah atau darah haid, maka mengambil waktu haidnya dengan melihat darah. Wanita yang istihadhah, yaitu yang darahnya terus-menerus keluar tidak berhenti dalam beberapa waktu, bisa sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun, dua tahun. Nah, apakah dia meninggalkan sholatnya selama darahnya keluar? Jawabannya tidak, karena darah istihadhah itu darah penyakit. Meninggalkan sholat ketika apa? Ketika dia bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadhah. Kalau tidak bisa membedakan karena sama darahnya atau tidak bisa membedakan, maka ini yang dimaksud di penulis, yaitu kembali kepada adat dia, khoso, adat kebiasaan dia. Katakan wanita ini sebelumnya memiliki adat haid setiap awal bulan selama 5 hari. Setiap mulai awal bulan tanggal 1 sampai tanggal 5. 6 ya, 5 hari. Kemudian pada waktu dia terkena istihadhah, 6, dia tidak bisa membedakan darah tersebut. Maka dia mengambil waktu haidnya di waktu-waktu tersebut, yaitu dari tanggal 5, dari tanggal 1 sampai tanggal 5 dia tidak sholat, mengambil waktu-waktu kebiasaan dia haid. Nah, itu ya. Tapi kalau dia bisa membedakan darah haid, ternyata berubah kebiasaannya dari tanggal 3 sampai tanggal 7. Nah, meskipun dalam istihadhah, artinya meskipun dia terkena istihadhah, namun bisa dibedakan. Ternyata di tanggal 3 darahnya keluar beda sampai tanggal 7, maka di tanggal tersebut dia tidak mengerjakan sholat. Nah, apa perbedaan darahnya? Kalau darah haid, darahnya bau. Nah, kalau darah istihadhah tidak bau, dia baunya bau segar, bau darah segar. Kalau darah istihadhah bau darah segar, kalau darah haid berbau agak busuk. Nah, atau enggak sedap, bau tidak sedap ya. Bau tidak sedap. Kalau darah istihadhah baunya bau darah segar. Terus juga kalau darah haid teksturnya kental, kalau darah istihadhah teksturnya ringan. Nah, kemudian juga kalau darah haid keluarnya dari dasar rahim, kalau darah istihadhah keluarnya dari urat di luar rahim. Demikian juga ciri lainnya, kalau darah istihadhah itu dia menggumpal, kalau darah haid tidak menggumpal. Nah, kurang lebih itu yang disampaikan para ulama tentang perbedaan darah haid dan darah istihadhah. Kalau bisa membedakan darah ini haid atau istihadhah, maka dia mengambil waktu haidnya ketika bisa membedakannya. Namun ketika enggak bisa membedakan, maka kembali kepada adat kebiasaan khusus dia. Qala fa in ta'adzara dzalika bi nisyanin aw ghairihi. Kalau hal itu tidak mungkin, ta'adzara tidak mungkin, tidak tahu kebiasaannya, binisyan karena lupa, au ghairihi atau yang semisalnya, raja'at ila adati nisa'iha, yaitu kalau lupa atau karena lupa atau yang semisalnya, maka dia kembali kepada kebiasaan wanita pada umumnya, yaitu 6 atau 7 hari, ngambil 6 atau 7 hari. Dia lupa kebiasaan haidnya 5 hari, 6 hari, 7 hari atau 10 hari, maka kembalinya kepada kebiasaan wanita pada umumnya. Nah, yaitu 6 atau 7 hari. Para ulama menyebutkan kebiasaan wanita itu 6 atau 7 hari atau haid. Fuma ila adati nisa'i baladiha. Yang tadi kembali kepada para wanita yang dekat dengannya ya, yang serumah, yang masih keluarganya dan seterusnya. Kemudian setelah itu kalau tidak memungkinkan karena tidak ada mungkin kerabat yang wanita, fuma ila baladi adati nisa'i baladiha, kembali ke kebiasaan wanita daerahnya. Kebiasaan wanita daerahnya yaitu 6 atau 7 hari. Kalau tadi sebelumnya kembali ke kebiasaan para wanita yang ada di sekitar dia, dari kerabatnya yang, atau yang tinggal serumah dengannya. Kalau wanita yang tinggal serumah dengannya itu kebiasaan haidnya 10 hari, maka ia mengambil 10 hari. Nah, barakallahu fikum. Nah, qala wa min dzalika al-uyub wal-ghabnu wa tadlisu yurja'u fi dzalika ila al-urfi fama adahu an-nasu aiban aw ghabnan aw tadlisan oleh qabihil hukmu. Nah, termasuk dari cabang kaidah ini yaitu aib maksudnya barang cacat, ya barang yang dibeli kemudian cacat, wal ghabn memberi barang dengan harga melebihi dari kebiasaan, atau menjual barang di bawah kebiasaan, wa tadlis atau dalam perkara tadlis menyembunyikan aib barang, yurja'u fi dzalika ilal urf, hal itu dikembalikan pada urf. Fama adahu an-nasu aiban aw ghabnan aw tadlisan oleh qabihil hukmu, maka yang dianggap oleh orang pada umumnya itu sebagai aib, sebagai ghabnan, harga yang melampaui batas dari kebiasaan, atau tadlis menyembunyikan cacat dan yang semisalnya, oleh qabihil hukmu, maka dikaitkan hukum dengan adat tersebut. Nah, maka yang manusia anggap sebagai aib, ghabnan dan tadlis, disitulah hukum berlaku. Nah, ya kita cukupkan sampai di sini. Kita akan bahas ulang yang barusan dibaca pada pertemuan mendatang insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.